tersingkap jadi lembar yang utuh. Kau dan aku kan menyatu, kini jadi bahagia. Kasih, oh lihatlah rumah sejuk yang rindang di sana. Ku bayangkan berdua memadu kasih di sana. Masih ragukah kasih, kan ku bawa kau ke sana untuk bersama menempuh hidup yang baru. Jadi rumah seindah rumah kita berdua, berpagar cinta, beratap saling percaya. Ku sambut bahagiaku, sambutlah bahagiamu. Mentari masih bersinar kembali. Oh lihatlah rumah sejuk yang rindang di sana. Ku bayangkan berdua memadu kasih di sana. Masih ragu kasih, kan ku bawa kau ke sana untuk bersama menempuh hidup yang baru. Jadi rumah seindah rumah kita berdua, berpagar cinta, beratap saling percaya. Ku sambut bahagiaku, sambutlah bahagiamu. Mentari masih bersinar kembali. Bersinar kembali. Jadi rumah seindah rumah kita berdua, berpagar cinta, beratap saling percaya. Ku sambut bahagiaku, sambutlah bahagiamu. Mentari masih bersinar kembali. Bahagiamu, mentari masih bersinar kembali.